Apa iku? Kelihatannya kok enak tenan. Iki lho, aku lagi menikmati Kojima Candy. Kojima Candy? Iya, Kojima Candy. Permen madu Habatus Sauda pertama di Indonesia. Rasanya manis, kecut, seger. Cocok untuk semua umur. Iki lho, coba entah. Iya rek. Meripatku langsung biar. Kojima Candy, pilihan cemilan yang sehat untuk keluarga, teman terbaik dalam segala suasana, dan membuat acara kumpul-kumpul bareng jadi tambah gayang. Kojima Candy, permen yang rasanya manis, asam, segar, enak.